Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بإذن الله تعالى kita akan kembali melanjutkan kajian sirah an-nabawiyah yang akan kita bacakan seperti biasa adalah kitab sirah an-nabawiyah fi dhawil masadir al-asilah karya tulis dari Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad waffaqahullah ta'ala. Melanjutkan pembahasan yang lalu, yaitu pembahasan yang ke-21 dan ke-22 berkaitan dengan fase dakwah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwasannya fase dakwah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ada dua, yaitu fase dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yaitu dakwah asyriyah dan dakwah jahriyah, dakwah yang dilakukan secara terang-terangan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah, memulai dakwahnya di tengah-tengah kondisi masyarakat yang sedemikian rupa bobroknya, ya, baik dari sisi akidah, keyakinan, baik dari sisi moral, akhlak, adat, istiadat, tradisi, dan lain sebagainya, ya, tengah-tengah kaumnya beliau berdakwah dan memulai, ya, sebagaimana perintah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada beliau dalam surat Al-Mudathir, Qum fa'anzir, jadilah, bangkitlah untuk memberikan peringatan. Dan beliau lakukan itu sesuai dengan perintah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada beliau, dan beliau lakukan dakwah tersebut selama 3 tahun lamanya. Dan mulai menyebar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dibantu dengan para sahabatnya yang mulia, ada Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, ada Zubair bin Al-Awwam, juga dibantu oleh keluarganya, istrinya Khadijah bin Khuwailid, juga ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain. Semua ini yang membantu beliau, ya, berdakwah kepada Allah subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya seorang nabi saja, ya, beliau butuh, ya, seorang yang membantu dalam dakwahnya, ya, dia bisa sendirian, ya. Begitu pula Musa alaihi salam, ya, seorang Musa, ya, butuh terhadap Harun, ya. Pada itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan sana suddu adudaka bi akhik, kami akan menguatkan, ya, engkau, ya, dengan saudaramu. Nah, begitu pula Rasul alaihi salatu wasalam mulai dakwahnya, mendakwahkan teman-temannya, sahabatnya, kerabatnya, istrinya, ya, baru mulai ke fase yang selanjutnya. Setelah menyebar luas dan terdengar keluar Mekah dan sekitarnya, mulailah beliau berdakwah secara jahriyah, secara terang-terangan. Tidak langsung, jika dia mulai dakwah langsung dakwahnya harus keluar, harus terang-terangan, tidak mesti, sesuai dengan situasi dan kondisinya, melihat keadaan sekitar, sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhah hasanah, serulah kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu, pada jalan Rabbmu dengan hikmah dan juga dengan mau'idhah hasanah, dan apabila perlu dengan mujadalah, perlu dengan diskusi maupun debat, maka wajahilhum billati hiya ahsan. Maka debatlah, maka diskusikanlah, maka bicaralah, jelaskanlah dengan yang cara yang terbaik. Itulah yang dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Pembahasan yang ke-22 yaitu al-jahru bid-da'wah, memulai dakwah dengan terang-terangan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam musnadnya dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah ta'ala dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya. Qala lamma nazalat hadhil ayah wa anzir ashiratakal aqrabin. Ketika turut ayat dalam surat As-Syu'ara 214, dan peringatilah dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, ya, saudara-saudaramu yang terdekat. Qala, kata Ali, jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ahla baitihi. Beliau mengumpulkan keluarganya. Fajtama'a thalathun, maka terkumpullah 30 orang. Fa'akalu wa syaribu, mereka makan, ya, dijamu, diberikan hidangan dan minum sampai kenyang. Faqala lahum man yatman anni dayni wa mawa'idi wa yakunu ma'i fil jannah wa yakunu khalifati fi ahli. Kemudian setelah selesai ramah tamah, makan selesai kenyang, ya, beliau menyampaikan kepada keluarganya tujuan dikumpulkannya mereka di tempat tersebut. Beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang mau menjamin, ya, dariku seluruh hutang-hutangku, janji-janjiku, ya, maka dia yakunu ma'i fil jannah, akan bersamaku di surga. Wa yakunu khalifati fi ahli, dan dia akan menjadi penggantiku di keluargaku. Faqala rajulun, maka ada seorang di antara mereka yang mengatakan, ya Rasulullah, anta kunta bahran, ya, engkau itu seperti samudra yang luas. Ya, ini kiasan akan luasnya kedermawanan, luasnya kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam yang sudah terkenal di tengah-tengah masyarakatnya. Anta kunta bahran man yakumu bihada, engkau memiliki kedudukan yang mulia, engkau bagaikan lautan kemuliaan, kedermawanan. Siapa yang bisa menggantikan beliau? Siapa yang bisa menggantikan engkau ya Rasulullah? Fa'arada dhalika ala ahli baitihi, kemudian beliau menawarkan ini kepada sanak keluarganya. Siapa yang berani menjamin daini wa mawa'idi, ya, maka dia akan mendapatkan balasan ma'i fil jannah. Ya. Maka kemudian bangkitlah Ali bin Abi Thalib dan mengatakan, ana, saya yang akan menjamin itu semua ya Rasulullah. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya beliau mulai dakwah jahriyah pun, ya, dengan cara memanggil, ya, keluarganya yang terdekat dan yang terdekat dari kabilah-kabilah Quraisy, ya, bahwa ke rumahnya diajak makan, menjelaskan tentang apa yang akan beliau dakwahkan ke depannya. Ya. Dan beliau juga mengatakan di sini man yatman anni. Ya. Di sini juga ada keutamaan Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau akan orang yang ketika itu awal-awal masuk Islam, ya, dan mulai ikut berdakwah. Nah, dan hadis ini diselewengkan oleh sebagian kelompok, ya, diantaranya ada Syiah, ya, yang menganggap bahwasanya hadis ini merupakan bukti bahwasanya pengganti Rasul adalah Ali. Tentu ini merupakan kesalahan yang fatal. Ya. Karena ya ini seperti biasa, ahlul bid'ah wal ahwa, ya, mereka menggunakan cara-cara yang tidak benar, ya, untuk mengklaim akidah mereka, ya, membenarkan akidah mereka, baik dengan cara menggunakan hadis-hadis yang lemah, ya, baik dengan cara menyelewengkan makna dari makna yang sesungguhnya, maupun dengan cara-cara yang lainnya. Bahkan yang terakhir, mereka akan menggunakan kekerasan. Maka ini adalah ciri-ciri ahlul bid'ah, ya, mereka akan menggunakan kekerasan fisik antaranya, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Sahal bin Abdillah At-Tusturi rahimahullah ta'ala, bahwasanya ahlul bid'ah ijtama'u ala sayyid, ya. Kesamaan yang dimiliki oleh ahlul bid'ah, mereka akan berkumpul di atas pedang, ya. Semuanya, ya. Jika hujah sudah tidak bisa hujah yang mereka miliki dibantah dan dipatahkan seluruhnya dengan cara yang apapun dia lakukan tetap dipatahkan, maka cara terakhir dan jalan terakhir adalah ijtama'u ala sayyid. Ini adalah kebiasaan mereka. Dan dalam hadis ini, ya, di antara hadis yang diselewengkan maknanya, ya, dan tidak dipahami dengan baik, berkata Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah Al-Ahadis Al-Ta'ifah, ya, nomor hadisnya lupa saya tulis, ya, yang penting di hadis ini bisa dicari di silsilah Al-Ahadis Al-Ta'ifah. Beliau mengatakan setelah mentakhrij hadis yang berkaitan dengan lafad ini, ada banyak sekali, ada 5 diantaranya, tapi beliau menyebutkan lebih dari itu. Beliau menyebutkan bahwasanya bahadhi turuk yadullu majmuha ala anna al-khilafah al-mazkurah fi hadhal hadis wa kada fi ghairihi mimma lam nazkurhu huna innama hiya khilafatun khasah fi ahlihi sallallahu alaihi wasallam wa asyiratihi. Maksudnya yang dimaksud, dia akan menjadi khalifah pengganti atau penggantiku. Yang dimaksud penggantiku di sini bukan mengganti menjadi khalifah langsung setelah Rasul alaihissalatu wassalam, ya, tapi adalah khalifah khosoh, ya, pengganti khusus di keluarganya, ya, dan kerabat-kerabatnya. Ini maksud arti dari hadis ini, dari ucapan beliau, man yatman li wa yakunu khalifati fi ahli. Padahal sudah jelas ada tulisan fi ahli, tapi mereka menutup mata dari makna ini, ya, sehingga mereka menafsirkannya dengan tafsir yang salah. Nah, ini maksudnya. Nah, dan yang lebih jelas lagi disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, tafsir surat Syu'ara ayat 214. Beliau menyebutkan mengapa beliau mengatakan kalimat ini, siapa yang mau menjamin hutang-hutangku, janji-janjiku, ya, maka dia akan bersamaku di surga dan akan menjadi penggantiku, keluargaku, ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yakni in kutila fi sabilillah, ya, jika qadarullah beliau wafat atau dibunuh, ya, di jalan Allah azza wa jal, maka siapa akan menggantikanku, meneruskan dakwahku, ya, menggantikanku, meneruskan dakwahku. Maka di situ Ali bin Abi Thalib yang pertama kali berdiri, karena beliau merupakan keluarga terdekat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kondisinya ketika itu Abu Bakar tidak ikut kumpul, karena Abu Bakar adalah sahabatnya, bukan termasuk dari keluarganya ketika itu. Dan Rasul belum menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, "Ka'annahu khasya idza qama bi'a'bail inzar ay yuqtal." Beliau khawatir, yakni maksudnya beliau sallallahu alaihi wasallam khawatir jika ketika di tengah-tengah beliau mendakwahi kaumnya akan dibunuh. Falamma anzalallahu azza wa jalla ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas fa inda dzalika amin. Belum merasa khawatir ketika memulai dakwah jahriyah ini, ya. Karena beliau tahu bagaimana kaum orang-orang Arab ketika itu fanatisme, ya, tradisi, kemudian akhlak mereka ketika itu, ya, sangat mudah bagi mereka untuk mengangkat pedang, ya, dan membunuh, membuat makar tentunya. Nah, beliau khawatir, ya, sampai pada turunnya firman Allah Azza wa Jal, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, jangan khawatir, balik ma'unzila ilaih, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Dan jika engkau tidak melakukan itu, fama ballaghta risalatah, engkau tidak menyampaikan dengan baik apa yang diturunkan. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah Azza wa Jal akan menjagamu dari manusia. Maka ketika itu beliau merasa aman, ya. Dan sebelumnya beliau dijaga Yufras, ya. Dijaga beliau oleh kabilahnya, nah, oleh pamannya terutama. Nah. Yufras hatta nazalat hadhil ayat, sampai turun ayat ini, wallahu yasimuka minan nas. Ya. Dan mengapa Ali di sini juga dikarenakan walam yakun ahadun fi bani Hashim idzaka ashad imanan wa iqanan wa tasdiqan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Ali. Ya. Dalam perkumpulan tersebut 30 orang, ya, tidak ada yang keimanannya lebih besar, keyakinannya, ya, percaya, rasa percayanya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Ali bin Abi Thalib. Ya. Maka dari itu beliau badarahum ila iltizam ma talaba minhum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersegera, Ali bin Abi Thalib, untuk berpegang teguh dengan apa yang diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa kana ba'da dzalika du'a'un nas jahratan 'ala shofa. Kemudian setelah kejadian itu beliau mulai berdakwah dengan terang-terangan dengan naik di bukit Shofa. Ya. Sebagaimana yang riwayat yang akan kita bacakan ini. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala lahum fi dzalika liqa, nanti yang naik ke atas bukit Shofa akan kita jelaskan. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka dalam pertemuan tersebut, yaitu pertemuan yang 30 orang tadi, ya bani Abdul Muthalib, inni wallahu a'lam, wallahi ma a'lamu syaban minal Arab ja'a qaumahu bi afdal mimma ji'tukum bihi. Ya, dalam pertemuan tersebut juga diucapkan kalimat ini. Ya. Wahai bani Abdul Muthalib, sungguhnya demi Allah, ya, aku tidak mengetahui lelaki dari kalangan Arab yang datang kepada kaumnya dengan membawa sesuatu yang lebih afdol daripada apa yang aku bawa kepada kalian. Apa itu? Sesungguhnya aku datang kepada kalian bi amri dunia wal akhirah, dengan urusan dunia dan akhirat. Ini beliau akan memulai dakwahnya, ya, secara terang-terangan. Jadi diberikan tautiah, ya, mukadimah dulu, di briefing, ya, kerabat-kerabat yang bawa saya, nanti saya akan berdakwah dan membawakan dakwah ini, ya, akan memberikan peringatan, memberikan kemaslahatan dunia dan akhirat. Ya. Ya. Kemudian summa khata Rasul alaihi salatu wasalam khutwatan ukhra li tanfizi amrillah azza wa jalla. Kemudian beliau mengambil langkah selanjutnya, ya, setelah mengumpulkan keluarganya untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, qala lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin wa rahtaka minkum al-mukhlasin. Ya. Kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta sa'ida As-Safa, ya. Ketika turun ayat ini wa anzir asharataka al-aqrabin wa rahtaka minhum al-mukhlasin. Ini satu ayat. Ya. Ya, tapi kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, az-zahir anna hadza kana Qur'anan unzila summa nusikha tilawatuhu. Ya. Kata Imam An-Nawawi, yang nampak padaku bahwasanya waroh takamin hum al muflasin. Ya, ucapan ini itu sebelumnya adalah ayat ya, dalam Al-Quran, kemudian dimansuhkan tilawahnya. Ya, tapi maknanya masih tetap. Nah, sebagaimana di ayat yang sebelumnya ini, wa anzir asyiratakal aqrabin, itu maknanya serupa dengan waroh takamin hum al muflasin. Ini Allah aqrabin. Sama maknanya dengan al-mukhlasin, orang yang dekat. Tentu mereka adalah orang yang paling setia ya. Orang yang paling dekat tentu dia orang yang paling ikhlas ya. Misalnya ada teman dekat kalian, kalian suruh-suruh, pasti dengan senang hati mau gitu. Nah ini maknanya sama, warah wa'anjir asyiratakal akrabin, sama maknanya dengan warah takaminhum al-mukhlasin. Rahtun artinya seorang yang jumlahnya 3 sampai 10. Kata Syekh Abdul Utsaimin rahimahullahu taala, tambahan ayat yang mansukh ini dalam ilmu tafsir namanya akfu tafsir. Fungsinya untuk apa? Li ta'kid al-ma'na, untuk menekankan makna tersebut. Makanya maknanya kurang lebih sama, tapi diulang lagi dengan waw. Yang mana waw ini fungsinya adalah akfu at-tafsir. Untuk menekankan makna yang pertama. Nah, dalam Al-Quran disebutkan juga, Pak. Nah, seperti dalam ayat, wa idh atayna Musal kitaba, surat Al-Baqarah ayat 53. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa idh atayna Musal kitab, ketika kami berikan kepada Musa kitab wal furqan. Waw di sini sebagai akfu tafsir, yang menjelaskan bahwasanya Al-Furqan itu adalah Al-Kitab. Al-Kitab adalah Al-Furqan. Dan Al-Kitab ini memiliki sifat furqanan, yang membedakan antara hak dan batil. La'allakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan hidayah, petunjuk. Nah, ini namanya waw akfu tafsir. Nah, ketika turun ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke bukit Safa. Fahatafa ya sabahah. Ini nida, panggilan. Kemudian beliau berteriak, mengangkat suaranya dengan lantang. Faqalu man hadza? Maka orang-orang yang ketika itu ada di bawah bukit Safa bertanya-tanya, siapa yang berteriak tadi? Gitu. Fastama'u ilaihi, maka orang-orang berkumpul kepada orang yang berteriak tadi, mengangkat suara tadi. Dan ditemui bahwa saya di situ adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menyampaikan sesuatu kepada mereka. Ara'aitum in akhbartukum anna khaylan takhruj min safhi hadzal jabal, akuntum musaddiqin? Bagaimana pendapat kalian jika aku kabarkan kepada kalian bahwasanya ada kuda yang akan keluar di bawah bukit ini, di bawah kaki bukit ini? Nah, apakah kalian akan percaya denganku? Misalnya aku katakan akan keluar, ada kuda keluar di bawah kaki bukit ini, apakah kalian akan percaya? Nah, qalu, mereka mengatakan, ma jarabna alaika kadhiba, aku tidak mengetahui, tidak pernah mendengar dari engkau melakukan kedustaan. Artinya beliau adalah orang yang amin, terpercaya. Nah, qalu qala fa inni nadhirun lakum baina yaday 'adzabin 'adzim, maka akan kuberitakan ya, bukan hanya sekedar kuda yang akan keluar dari bawah bukit ini ya, tapi aku membawa berita yang lebih besar daripada itu, yaitu sungguhnya aku nadhir, membawa peringatan bagi kalian untuk menghadapi 'adzabun 'adzim ya, azab yang besar. Ya, beliau akan memberikan peringatan kepada kita, ya, pada seluruh manusia dan jin, ya, sekolah ini, seluruh umat ini, ila qiyamis sa'ah. Maka ketika itu pamannya Abu Lahab mengatakan, tabban laka ma jama'tana illa lihadha, celakalah engkau, kalian kamu kumpulkan kami hanya untuk mengatakan kalimat ini. Tsumma qama, kemudian dia pergi, dan turunlah ayat tabbat yada abi lahabin wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala lama unzilat hadhihi al-ayah wa anzir ashirataka al-aqrabin, da'a Rasul sallallahu alaihi wasallam Quraisyan. Ya, ketika turun ayat ini, beliau sallallahu alaihi wasallam memanggil orang-orang Quraisy. Fajtama'u fa'amma wa khassa. Mereka berkumpul, baik orang-orang yang umum maupun orang yang khusus. Faqala ya bani Ka'b ibn Lu'ay, ankizu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri-diri kalian dari neraka. Ya bani Murrah bin Ka'b, juga demikian. Ya bani Abdisham, juga demikian. Selamatkanlah diri-diri kalian dari neraka. Ya bani Abdi Manaf, selamatkanlah diri-diri kalian dari neraka. Ya bani Hashim juga, sama. Ya bani Abdul Muthalib, bahkan anaknya, ya Fatimah. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibilaliha. Ya, sungguhnya aku tidak memiliki sesuatu apapun dari Allah Azza wa Jalla, tidak bisa menyelamatkanmu. Yang bisa menyelamatkanmu semua bukanlah nasab, bukan karena keturunan Nabi langsung bisa selamat mendapatkan gold ticket, tidak. Yang bisa menyelamatkan kalian, kerabat-kerabatku, yang bisa menyelamatkan kalian, wahai anak-anakku, adalah din, agama Islam, agama risalah yang dibawa aku sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Jadi bukan berarti dia adalah keturunan Nabi, habaib atau apapun itu namanya, dia langsung mendapatkan tiket ke surga. Ini salah besar. Ini Rasulullah SAW mengingatkan di sini, walaupun kamu wa Fatimah anaknya, yang mana dari keturunan Fatimah ada Hasan dan Husain, yang mana dari keturunannya banyak sekali sampai ada yang mengaku-ngaku sekarang, gitu kan, bersambung sanadnya. Kanat hadhihi shayhah al-'aliyah hiya ghayatul balal. Faqad fasala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qaumahu 'ala da'watihi. Wa awdaha li aqrabin nasi ilayhi anna at-tasdiq bi hadhihi ar-risalah huwa hayatus silah bainahu wa bainahum. Bahwasanya suara seruan lantang yang beliau sampaikan di atas bukit Shafa dan juga kepada kerabat-kerabat dari kalangan Quraisy, faqad fasala Rasul, beliau telah memisahkan diri, dirinya dengan kaumnya, dengan sebab dakwah ini. Dan beliau menjelaskan kepada orang terdekat darinya bahwasanya percaya, mempercayai, meyakini risalah yang beliau bawa adalah hayatus silah, tali silaturahmi akan kembali hidup, tidak akan terputus tali silaturahmi tersebut, akan terus bersambung selama mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayatus silah bainahu wa bainahum, akan menjadi hidup tali silaturahim antara dia sallallahu alaihi wasallam, beliau, yakni dengan mereka. Wa anna asabiyat al-qarabah allati yaqumu 'alaiha al-arab dzabat fi hararati hadha al-inzar allati min indillah. Dan sungguhnya fanatisme kesukuan yang orang-orang Arab berdiri di atasnya menjadi lebur. Tidak ada lagi suku, saya sama sukunya dengan Rasul, kabilahnya sama, sama-sama Quraisy, maka saya mendapatkan tiket. Tidak. Fanatisme kesukuan menjadi lebur dengan peringatan yang beliau sampaikan. Wa anzir ashirataka al-aqrabin ini. Ankizu anfusakum minan nar, dengan beriman kepadanya, dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dzabat fi hararati hadzal inzar, menjadi lebur dalam panasnya peringatan ini. Alati min indillah, yang mana peringatan tersebut datang dari Allah azza wa jal. Nah, durusun wa ibar min hadzal maqta', pelajaran yang bisa diambil dari dakwah beliau ini, dakwah Jahriyah. Innal mauqif as-salbi li 'ashirati Rasul sallallahu alaihi wasallam bi sifatin khassah wal Arab al-Qurasyyin bi sifatin 'amah min ad-da'wati fi hadhihi al-fatrah fihi raddu 'ala man yuhawilu taswira hadatin bi annahu tamratun min thimaril qaumiyah. Bahwasanya respon negatif yang ditimbulkan oleh kerabat-kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus maupun orang-orang Arab dan Qurasyyin secara umum, ya, dari dakwah yang beliau lakukan di masa ini, ya, ini merupakan bantahan yang telak terhadap orang yang mengatakan atau yang berusaha merubah gambaran citra, ya, dakwah merubah gambaran citra agama ini, ya. Orientalis apalagi, mereka mengatakan bahwasanya agama Islam itu adalah buah dari apa namanya fanatisme kesukuan, gitu kan? Ya, maka dalam kisah ini merupakan bantahan yang telak, yang membatalkan gambaran orang-orang yang berusaha menggambarkan Islam itu adalah buah dari fanatisme kebangsaan. Wayad'una wayad'una anna Muhammadan innama kana yumathilu bidakwatihi allati da'a ilaiha amal al-Arab wa maqamihim fi dalikal hin. Dan juga membantah klaim yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dia berdakwah kepada Islam dalam rangka untuk misi yang dibawa oleh orang-orang Arab dan ambisi mereka ketika itu. Nah, ini salah besar. Nah, ini sudah jelas bahwasanya beliau mengingatkan kerabat-kerabatnya, bahkan pamannya yang menolak pertama kali itu. Ya. Tabban laka ma li hadza jama'tana atau ma jama'tana illa li hadza. Yang kedua, inna fi tabatu'in nas 'an dukhulil an-dukhul an-dukhuli fil Islam la dalilan 'ala madha quwwatin wa taghalghulil 'adat wa taqalid fil mujtama'at allati ta'isu radhan min az-zaman fil jahiliyah wa fasadil faqrah. Ya. Bahwasanya lambatnya manusia dari masuk ke dalam Islam, ya, kita langsung masuk ke dalam Islam seluruhnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya betapa kuatnya, ya, dakwah, apa namanya, betapa kuatnya akar tradisi yang ada di kalangan orang-orang Arab. Fil mujtama' allati ta'isu radhan min az-zaman, yang telah mengakar kuat lamanya berabad-abad. Ya. Mengakar sifat-sifat jahiliyah, akhlak-akhlak jahiliyah, ya, wa fasadil fitrah, dan kerusakan moral, kerusakan fitrah yang sudah mengakar lama, ini menyebabkan lambatnya penyebaran dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kondisi masyarakat yang demikian adanya. Ya. Dan ini bisa diambil kesimpulan, wa huwa wad'un yuwajihuhu ad-du'at fi katsirin minal mujtama'at qadiman wa haditha. Ini perkara yang terjadi, sebagai seorang dai akan menghadapi hal-hal seperti ini di masyarakatnya, di kampung halamannya. Ya. Ini yang akan dihadapi oleh para duat, ya, baik masa lampau maupun masa kini. Hatta fil mujtama'at al-islamiyah, wah, bahkan sampai di masyarakat yang mereka kaum muslimin, ya, masih banyak di antara mereka yang ikut praktek-praktek tradisi di kampungnya, yang mana ternyata tradisi tersebut menyelisihi agama Islam. Innama yahbu fiha sawta da'wah al-muhtadiyah bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam tajidu atharan kabiran lil 'adat wa taqalib fi tasyiri harakatil mujtama' fil majalat al-mukhtalifah wa tajidu istinqaran mimman waqa'u fi asalid hadhil 'adat wa taqalib li sawtil 'aqlil muhtadi bisunnati Rasul alaihi salatu wassalam wassalafis salih fi fahmil Islam. Dan ini akan senantiasa terus ada, ya, bagi siapa saja yang mendakwahkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan pengaruh besar, ya, dan pengingkaran dari masyarakat yang masih mengikuti adat istiadat dan tradisi, ya, yang menyelisihi akal sehat, yang menyelisihi dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Dan ini tentu akan terus ada pengingkaran dari mereka. Maka jangan khawatir, ya. Jangan merasa gagal dalam berdakwah. Ya. Tapi gunakanlah dakwah dengan ilmu di atas basirah dan bersabar di atas itu semua, sebagaimana Rasulullah SAW kuduah kita semua dalam berdakwah, mereka bersabar menjelaskan kepada masyarakat sekitarnya, bahkan dari keluarganya sekalipun. Yang ketiga, inna fi khususiyatil amri bi inzalil asyirah isharatun ila darajatil mas'uliyah allati tata'allaku bi kulli muslimin umuman wa tu'ati minhum khususan. Khususannya, khususan perintah untuk memberikan peringatan kepada asyirah, kerabat, ini menunjukkan atau sebuah isyarat kepada tingkat tanggung jawab yang berkaitan dengan seluruh muslim secara umum dan dai diantara mereka secara khusus. Faqad kana Rasulullah SAW yatahammalu mas'uliyah tijaha nafsihi biwasfi qawmihi mukallafan wa yatahammalaha tijaha usratihi wa ahlihi biwasfi qawmihi rabbil usrah wa la akhiratil qurba summa kana yatahammalu mas'uliyah tijaha nas kullihim biwasfi qawmihi nabiyan wa rasulan minallah. Beliau Rasulullah SAW memikul tanggung jawab terhadap dirinya sendiri sebagai seorang mukallaf yang dibebani syariat, walaupun lafaz ini adalah lafaz yang kurang tepat. Wa yatahammalaha tijaha usratihi wa ahlihi, dan beliau juga memikul beban terhadap keluarganya dan kerabatnya, dikarenakan beliau merupakan rabbu usrah, kepala keluarga. Sumakan ya tahammal mas'uliyah tijaha nasi kullihim. Dan beliau memikul mas'uliyah, tanggung jawab terhadap manusia seluruhnya, dikarenakan beliau adalah seorang nabi dan rasul utusan Allah Azza wa Jalla. Wa ishtariku ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fil ula kullu mukallaf. Dari kisah ini kita bisa mengikuti beliau, bagaimana beliau memikul tanggung jawab sebagai seorang muslim yang harus menyebarkan syiarnya, menampakkan syiar Islamnya, baik pada keyakinannya maupun pada dirinya sendiri, maupun dari apa anggota tubuhnya. Nah, wa yastariku ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mukallafin wa fi thaniyah kullu sahibi usrah. Sebagai kepala rumah tangga, kita bisa mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau membimbing keluarganya, bagaimana beliau mendakwahi keluarganya. Aukul fardin lahu asyirah wa fi salisati ala ulama wal hukam. Dan yang ketiga, yaitu mas'uliyah, tanggung jawab terhadap manusia seluruhnya, yaitu sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lah para ulama dan para penguasa. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mendakwahkan manusia di atas basirah. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhlul muadzin yu'adzin.